kau merasa jarak antara kita kini semakin terasa setelah kau kenal dia. Aku tiada kau pergi dengan janjimu yang telah.